Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan masih dalam bab firman Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Terakhir kemarin sampai dengan riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, di mana sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam suatu perkara yang dusta lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dalam suatu perkara yang jujur atau benar adanya. Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid kembali mengutip pernyataan itu, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa minal ma'lumi anna al-halfa billahi kadziban kabiratun minal kaba'ir. Sudah maklum adanya bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam suatu perkara yang dusta adalah salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Dosa besarnya adalah perkara dustanya. Kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, itu benar, itu tauhid. Ya, ada kalanya seseorang memang dia bersumpah, tapi sumpahnya benar. Yang disebut hanya nama Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah misalnya. Tapi dalam suatu perkara yang dusta, ketika ingin meyakinkan kepada konsumen misalnya tentang barang yang ingin dijualnya, sebenarnya barang itu KW, tapi dia bilang apa? Asli. Demi Allah, asli. Padahal sebenarnya apa? KW. Sumpahnya benar, tapi dustanya salah satu dari dosa besar. Jadi sekali lagi kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, sudah maklum adanya bahwa bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam suatu perkara yang dusta itu merupakan dosa besar. Dari dosa besar yang ada, karena memang banyak sekali jumlahnya. Sampai Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala punya kitab namanya apa? Al-Kaba'iru, dosa-dosa besar. Lakin asyirka akbaru minal kabairi wa inkana asghoru. Tetapi syirik ini termasuk dosa yang paling besar. Wa inkana asghoru, walaupun syirik tersebut syirik yang kecil. Jadi jangan terkecoh dengan pembagian syirik. Syirik itu ada dua, syirik besar, syirik kecil. Sama, dua-duanya masuk kategori dosa paling besar. Walaupun syirik kecil, ya, itu bukan dosa besar biasa, tapi dosa paling besar. Akbarul kabairi. Maka tidak bisa disamakan antara berdusta dengan berbuat apa? Syirik. Kalau berdusta dosa besar, berbuat syirik dosa yang lebih besar. Kama taqaddama bayanu dzalika, sebagaimana penjelasan hal itu telah lewat. Fa idza kana hadza halu syirkil asghar, fa kaifa bisyirkil akbar al-mujibu lil khuludi finnar. Kalau syirik kecil saja seperti ini keadaannya, disebut dosa paling besar, maka bagaimana pula dengan syirik yang akbar, yang membuat pelakunya itu kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka, tapi perbuatan syirik kecil itu termasuk dosa paling besar. Syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Ya. Kalau seseorang melakukan syirik besar, ya lebih parah lagi. Ya. Qala kada'wati ghairillah wal istighatsati bihi war ragbati ilaihi wa inzali hawaijihi bihi, seperti berdoa kepada selain Allah. Ini syirik akbar, beristighatsah pada selain Allah, syirik akbar, berharap kepada selain Allah, syirik akbar, menyandarkan segala kebutuhan kepada selain Allah, termasuk syirik akbar. Kama huwa halul akthar min hadhil ummati fi hadhil azman wa ma qablaha min ta'dhimil qubur, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan dari kalangan umat ini di zaman ini dan juga sebelumnya, di antaranya mengagungkan kuburan, termasuk syirik akbar. Wa ittikhadhiha awthanan, menjadikannya sebagai berhala, termasuk syirik akbar. Wa bina 'alaiha, membuat bangunan di atasnya, termasuk syirik akbar. Wa ittikhadhiha masajid, menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, termasuk syirik akbar. Wa bina'il masajid bismil mayyit li ibadati man buniyat bismihi wa ta'zimihi, membangun kubah-kubah di atas kuburan dengan tulisan nama si mayit dalam rangka mengagungkannya, menyembahnya, termasuk syirik akbar. Wal iqbal alaihi bil qulubi wal aqbal wal a'mal, dan menghadap kepadanya dengan hati, ucapan, dan juga perbuatan-perbuatan. Semuanya masuk kategori syirik akbar. Jadi yang perlu dibedakan antara syirik asghar dengan syirik akbar itu adalah, kalau syirik asghar tidak membuat pelakunya kekal di neraka, kalau syirik akbar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Ada kesamaan antara keduanya. Apa kesamaannya? Sama-sama masuk kategori dosa yang paling besar. Ini yang kadang-kadang kurang mendapat perhatian. Dianggapnya syirik asghar itu berarti dosa kecil. Salah. Ya. Syirik walau bagaimanapun tetap masuk kategori dosa paling besar walaupun kecil. Ya. Makanya antara perbuatan berdusta dengan syirik kecil, lebih berbahaya mana? Lebih berbahaya syirik kecil. Karena syirik kecil dosa paling besar. Kalau dusta dosa besar. Ada besar, ada paling besar. Kalau paling besar berarti di atasnya lagi. Ya. Kalau paling besar berarti di atasnya lagi. Nah. Qala udah aja. Wa qad 'azumat al-balwa bi hadha asy-syirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa qad 'azumat al-balwa bi hadha asy-syirkil akbar. Musibah oleh karena syirik akbar ini sudah begitu besar. Alladzi la yaghfiruhullah, yang mana syirik akbar itu dosa yang Allah tidak akan mengampuninya. Kenapa disebut musibah yang sudah membesar? Karena banyak orang yang terjatuh ke dalamnya. Syirik akbar ini sudah meluas, ya. Terjadi di mana-mana. Padahal syirik akbar ini la yaghfiruhullah, dosa paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kalau seseorang mati di atasnya. Ya. Wa taraku ma dalla alaihi al-Qur'anul 'adzim. Wa taraku ma dalla alaihi al-Qur'anul 'adzim minan nahyi an hadha asy-syirki wa ma yusilu ilaihi. Dan mereka, orang-orang, meninggalkan apa yang telah ditunjukkan oleh Quran yang agung dari larangan melakukan kesyirikan ini dan segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Karena Al-Quran isinya, bagi siapa yang menelaahnya dengan baik, ya, itu terdapat larangan dari segala macam bentuk apa? Kesyirikan. Apalagi syirik akbar. Dan larangan dari segala hal yang bisa mengantarkan kepadanya. Jadi bukan hanya kesyirikan saja yang dilarang, tetapi juga segala hal yang mengantarkannya kepada kesyirikan tersebut. Wasilah-wasilahnya, perantaranya. Karena larangan terhadap sesuatu berarti larangan terhadap segala wasilah yang mengarah kepadanya. Ya. An-nahyu bisyai nahyun an wasailihi. Larangan terhadap sesuatu berarti juga larangan terhadap wasilahnya. Zina sesuatu yang dilarang. Dilarang juga segala hal yang bisa mendekatkan kepadanya. Wala taqrabu apa? Az-zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan apa? Zina. Itu kaidah. Kaidah yang harus kita pahami dengan betul. Jadi bukan hanya zatnya saja yang dilarang, tapi segala wasilah perantara yang mengantar kepadanya juga dilarang. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman surat Al-A'raf, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu ayna ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Maka siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan bagiannya dari Alkitab. Sampai ketika datang utusan-utusan kami, para malaikat, kepada mereka yang akan mencabut nyawa mereka. Qalu aina ma kuntum taduna min dunillah. Mereka, utusan-utusan kami ini, akan berkata, di manakah yang kalian sembah selain Allah? Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, semuanya menghilang dari sisi kami. Kemudian mereka mengakui bahwa mereka adalah golongan kafir. Nah, pada akhirnya orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayatnya, mengakui perbuatan-perbuatannya di akhirat nanti. Orang yang melakukan syirik akbar berarti membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu kebaikan, bahkan tauhid. berarti kan berdusta atas nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di akhirat ditanyakan kepada mereka, di mana yang selama ini kalian sembah selain Allah? Baru mereka mengatakan, dhallu anna. Semuanya hilang dari sisi kami. Enggak ada, enggak tahu. Pada akhirnya mereka mengakui bahwa mereka selama ini termasuk golongan yang kafir. Kafarahumullahu ta'ala bidakwatihim mankanu yad'unahum min dunihi fi dari dunya. Allah subhanahu wa ta'ala kafirkan mereka semuanya. Lantaran apa yang mereka sembah selain Allah di dunia. Karena mereka menyembah selain Allah sewaktu di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala kafirkan mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah falatad'u ma'allahi ahad. Allah juga berfirman di surat Al-Jin, dan sesungguhnya masjid-masjid ini hanya milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, beribadah kepada seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala juga, Allah berfirman masih sama di surat Al-Jin, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Qul innila amliku lakum dharra wa la rasyada. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Rabbku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sebagai peringatan, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun harus melakukan hal yang sama, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inilah amliku lakum darra wa la rasyada. Katakan oleh wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak punya kuasa untuk memberi mudarat dan juga petunjuk kepada kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul tidak diberi kuasa oleh Allah dalam hal ini. Ini artinya tidak boleh bagi seorang pun menjadikan sesuatu selain Allah diibadahi. Untuk diibadahi. Qala wa haula'i al-musyrikun 'akasu al-amra. Namun kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, mereka kaum musyrikin 'akasu al-amra, telah membalikan perintahnya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka balik perintah ini. Artinya apa mereka balik perintah ini? Mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Fa'alu ma umiru bihi. Mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, dan inilah hakikat kezoliman. Karena zolim itu maknanya pertama meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Ini juga zolim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Allah itu menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tapi yang terjadi, mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintah, malah beribadah kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan akasu al-amro, membalikan perkaranya. Melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Syirik diperintah tidak? Tidak, Hizam. Tidak diperintah syirik. Ya. Kalau tauhid diperintahkan? Diperintahkan tauhid. Tauhid diperintahkan, syirik tidak diperintahkan. Yang dilakukan oleh kaum musyrikin apa? Melakukan kesyirikan, sesuatu yang tidak diperintahkan. Awas, ini zalim. Masuk kategori zalim. Makanya kesyirikan itu disebut apa? La zulmun azim, kesyirikan yang besar. Loh kenapa? Ya itu tadi. Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Paham? Nah, jadi kalau antum disuruh istirahat tidak diistirahat, berarti apa? Zulim tidak? Zulim. Walaupun ya kategorinya tidak masuk, tidak sampai ke syirik, tapi perbuatan itu menyelisihi apa yang diperintahkan, zulim tidak? Hah? Zulim. Disuruh tidur jam 10 malam, jam 11 masih belum tidur, zolim tidak? Hah? Zolim tidak? Zolim. Perintahnya jam 10 istirahat, jam 11 masih melek, berarti melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Antum sudah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, waktu istirahat jam 10, tidur jam 11. Jam 5 sore sudah disuruh mandi, disuruh bersih-bersih, persiapan ke masjid, tapi masih nongkrong ngobrol-ngobrol. Zalim tidak? Hah? Zalim tidak? Zalim. Antum menyelisihi sesuatu yang diperintahkan. Ya, kalau betah dengan seperti itu silakan. Ya, biar numpuk-numpuk terus gitu. Mau enggak kayak gitu? Mandi gak tadi? Soalnya santri mah kalau jam 5 masih nongkrong, masih ngobrol, insya Allah mau mandi. Ya, tahu jam, tahu waktu, 5 segera, gak usah harus diperintah-perintah terus, gak usah harus selalu diingatkan. Harus ingat selalu, kalau melakukan sesuatu yang menyelisihi apa yang diperintahkan, berarti itu zalim. Nah, kaum musyrikin akasu al-amro. Ya. Mereka membalikkan perintah. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Lihat, fa khalafu ma ballaghahu ar-rasulu al-ummata. Mereka menyelisih apa yang telah Rasul sampaikan kepada umat. Wa akhbara bihi an nafsihi, dan apa yang telah Rasul kabarkan tentang dirinya. Rasul sudah mengabarkan kepada umat, kalian harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselisihi oleh siapa? Oleh kaum musyrikin, mereka menyelisihinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan tentang dirinya bahwa beliau itu hamba dan rasulnya, tapi diselisihi oleh musyrikin. Apa bentuk penyelisihannya? Mengagungkan rasul terlalu berlebihan. Disejajarkan dengan Allah. Paham? Ini semua kan tindakan menyelisihi, ya enggak? Tindakan menyelisihi. Ya. Fa'amiluhu bima nahahum anhu. Kaum musyrikin, amiluhu bima nahahum anhu. Melakukan sesuatu yang Rasul telah larang mereka darinya. Kaum musyrikin melakukan sesuatu yang Rasul telah larang darinya, berupa minasyirki billah, kesyirikan kepada Allah, wa ta'alluqi ala ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Hatta qala qailuhum, sampai-sampai ada sebagian mereka mengatakan, ini qasidah burdah, ya, qasidah burdah, sebagian mereka mengatakan, kaum musyrikin, ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Ya akramal khalqi. Kalau Allah enggak mungkin disebut makhluk. Ya, pasti yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad. Ya akramal khalqi. Wahai makhluk yang paling mulia. Ya. Maliman aludzu bihi siwaka. Tidak ada tempat aku berlindung. Lihat. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali engkau. Inda hululil haditsil amimi. Ketika terjadinya huru-hara hari kiamat. Jadi minta perlindungan ke siapa? Ke Nabi. Ya. Menganggap Nabilah yang bisa memberikan apa? Perlindungan. Dipanggil dengan akramal khalqi. Wahai makhluk yang mulia. Tidak ada tempat perlindunganku kecuali engkau. Di saat terjadinya huru-hara hari kiamat. In lam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan. Jika engkau tidak memegang tanganku di akhirat nanti. Wa illa faqul ya zallatal qadami. Maka katakan ya zallatal qadami, wahai yang jatuh dalam kesalahan, tergelincir dalam kesalahan. Fa inna min jaudika ad-dunya wa dharratiha. Sesungguhnya di antara kedermawananmu, ya, kebaikanmu adalah dunia dan isinya. Wa min ulumika, dan di antara dunia dan akhiratnya. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauh wal qalam. Ilmu lauh dan ilmu al qalam. Sampai seperti ini pujiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dianggap bahwa termasuk kemurahanmu adalah dunia dan akhirat. Artinya adanya dunia dan adanya akhirat itu karena adanya dirimu. Ya. Makanya ada istilah semua diciptakan dari cahayanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya dunia, adanya akhirat itu karena adanya dirimu. Ya. Di antara ilmumu adalah ilmu tentang Lauhul Mahfudz, bayangkan. Wal qalam, dan qalam. Jadi Nabi itu tahu. Ya, tahu tentang Lauhul Mahfudz. Ini pujian yang terlalu apa? Berlebihan. Dan inilah kesyirikan yang nyata. Bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fangdur ila hadzal jahlil azim. Kata Syekh, coba lihat kebodohan yang besar ini. Haitsu i'taqada annahu la najata lahu illa bi iyadihi wa la yadihi bi ghairillah. Yaitu meyakini bahwasanya tidak ada keselamatan kecuali dengan berlindung dan menyandarkan diri kepada selain Allah. Padahal pemilik keselamatan itu siapa? Allah. Tapi ini meyakini bahwa enggak ada keselamatan kecuali berlindung dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wangdur ila hadzal itra al-azim alladhi tajawazal haddu fil itra. Coba lihat lagi sikap berlebihan. Ya. Sikap berlebihan yang sangat nampak. Alladhi tajawazal haddu fil itra. Yang betul-betul melampaui batasan. Ya. Yang betul-betul melampaui batasan dalam memberikan pujian, sanjungan. Alladzi naha anhu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yang padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang perbuatan itu dengan mengatakan la tatruni kama atratin nasara Ibnu Maryam. Janganlah kalian menampakkan sikap berlebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan kepada siapa? Ibnu Maryam. Ya. Gak suka Nabi ya, dianggap sebagai yang dapat memberikan apa? Perlindungan di hari kiamat. Gak suka Nabi SAW yang dianggap mengetahui segala sesuatu, termasuk yang gaib seperti apa yang ada di Lauhul Mahfud, kolam. Gak suka Nabi SAW jika dianggap keberadaannya ini sebagai kemurahan sebab adanya dunia dan akhirat. Ini berlebihan. Padahal Nabi sudah mengatakan janganlah kalian menampakkan sikap berlebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Ibnu Maryam. Menganggap Ibnu Maryam sebagai ilah selain Allah. Innama ana abdun, aku ini hanyalah seorang hamba. Faqulu abdallah wa rasulah. Cukup kalian katakan hamba Allah dan rasulnya, tidak lebih. Cukup kalian katakan hamba Allah dan rasulnya. Cukup kita panggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wahu malik wa ghairuhu. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam firman-Nya, Qul la aqulu lakum inni khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Surat Al-An'am ayat 50. Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki ilmu tentang apa-apa yang ada di sisi Allah. Ya. Ayat ini bertentangan sekali dengan isi qasidah tadi yang menyebutkan bahwa di antara ilmumu, di antara pengetahuanmu wahai Muhammad adalah tentang Lauhul Mahfudz dan Al-Qalam. Sangat bertentangan. Di ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa soal segala sesuatu yang ada di sisi Allah, soal perbendaharaan Allah Azza wa Jalla. Wala a'lamul ghaiba, dan katakan oleh Muhammad bahwa aku tidak memiliki ilmu gaib. Nabi enggak tahu ya tentang perkara-perkara apa? Gaib. Kapan terjadinya hari kiamat? Enggak tahu. Sangat bertentangan sekali dengan apa yang disebutkan dalam kasidah tadi. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali engkau saat terjadinya huru-hara hari kiamat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa dijadikan sebagai tempat berlindung sementara beliau saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat? Karena hari kiamat termasuk perkara apa? Gaib. Ya. Wala aqulu lakum inni malak. Katakan oleh Muhammad kepada mereka bahwa aku ya, bukan malak. Bukan malaikat malaikat. Al-An'am ayat 50. Apa yang disebutkan dalam isi dari sebagian qasidah, qasidah burda tadi, panjang qasidah burda itu. isinya ya tadi seputar sikap yang berlebihan, ya, yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau direnungi, kalau dipelajari, ternyata seakan-akan Nabi itu memang Allah, sejajar dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi sudah mengatakan, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan, aku ini hamba Allah, kemudian ada yang menganggap beliau sejajar dengan Allah? Itu kan perbuatan yang betul-betul menyelisihi, ya, mendustakan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak ada yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah Allah. Nggak ada yang mengatakan seperti itu, ya. Tetapi kata-kata yang berlebihan, ya, tidak ada yang dapat memberi mudarat, memberi manfaat kecuali engkau misalnya. Tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan kecuali engkau wahai Nabi. Itu sama saja dengan mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama dengan mensejajarkan Nabi dengan Allah. Fangdur ila hadhil mu'aradah al-azimati lil kitabi was sunnah. Perhatikan penentangan yang besar ini terhadap kitab dan sunnah, wal muhadat lillahi wa rasulihi, dan penentangan terhadap Allah dan rasulnya. Wa hadzal ladzi yaquluhu hadzal syair huwa alladzi fi nufusi katsiri. Apa yang diucapkan oleh penyair tadi di atas itulah yang ada dalam hati banyak manusia, ya. Khususan mimman yad'unal ilma wal ma'rifah, terlebih khusus mereka yang mengklaim, ya, memiliki ilmu dan ma'rifat. Warau qira'atan hadzal mandu hadhil mandumah warau qira'at hadhil mandumah wa nahwiha lidzalika wa ta'dhimuha minal qurbat. Mereka menganggap qira'ata hadhil manduma, membaca manzuma, lafaz-lafaz syair di atas, mereka anggap sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kali lagi, warau qira'ata hadhil mandumah, mereka menganggap membaca manzumah, syair-syair di atas dan semisalnya, kemudian mengagungkan syair-syair tersebut adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka anggap membacanya itu menjadi ibadah. Membacanya menjadi ibadah, ya. Padahal isinya sikap gulu berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sendiri sudah melarangnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.